atau dalam hal muamalah-muamalahnya. Di antara hikmah syariat Islam menjauhkan atau membedakan diri dari peribadatan, penyerupaan, kebiasaan kaum kufar, dikarenakan upaya untuk menyerupai mereka bisa menimbulkan ta'thiran fil nafs atau ta'thiran ala nafs, menimbulkan efek pengaruh terhadap jiwa kita, sehingga lambat laun pengaruh tersebut akan mempengaruhi cara pandang kita, perasaan-perasaan kita terhadap apa saja yang dilakukan oleh orang-orang kufar atau kaum musyrikin. Hingga pada akhirnya, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, hatta yasila ila istihsani a'malihim, hingga ujung-ujungnya adanya upaya menganggap baiknya amalan-amalan mereka. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan apa yang dijelaskan dan dinasehatkan oleh penulis kitab Taisirul Alam Syalbasam. Wal Islam yuridu minal muslimina al-izzata wal wahdah, dan agama Islam menginginkan dari kaum muslimin sebuah kemuliaan, izzah, kewibawaan, dan juga persatuan. Islam tidak menginginkan adanya perpecahan. Islam yang sebenarnya tidak menginginkan adanya khilafiyah. Akan tetapi Islam menginginkan al-ukhuwah, persatuan, persaudaraan. Akan tetapi persatuan dan persaudaraan yang diinginkan oleh agama Islam adalah al-ukhuwah al-islamiyah al-imaniyah, ukhuwah yang dibangun di atas keislaman yang benar dan keimanan yang kokoh. Keislaman yang benar yang dimaksud di sini adalah Islam tersebut memang dibangun di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah. Apa yang menyelisihi dari Al-Qur'an dan menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang tidak mau dengan persatuan itu. Merekalah yang enggan dengan persatuan, dengan ukhuwah. Maka ketika ada salah satu dari dua bersaudara itu berpecah, pasti salah satunya ketika itu telah terjatuh ke dalam penyelisihan syariat, yang mau tidak mau harus memisahkan diri agar umat tidak terkecoh, agar umat tidak tertipu, sehingga menganggap bahwa mereka yang berbeda tapi seakan-akan bersatu adalah sesuatu yang satu, sehingga tidak akan didapati ahlu tauhid bersatu dengan ahlu syirik. Tidak didapati orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq bersatu dengan ahlul batin. Bukan mereka tidak mau bersatu, bukan mereka itu adalah orang yang benci terhadap ukhuwah, tapi mereka menginginkan persatuan yang kokoh, persatuan yang bersih, bukan persatuan-persatuan ala ikhwanul muslimin. Ikhwani fiddin azza wa jalla. Kemudian kata Syekh, wal Islam yuridu minal muslimin al-izzata wal wahdata fi ibadatihim wa 'adatihim wa taqalidihim persatuan dalam ibadah-ibadah mereka. Artinya ibadah tersebut dibangun di atas bimbingan Al-Quran was Sunnah. Ibadah tersebut bukan didirikan di atas perasaan. Apa yang dia anggap baik kemudian dia lakukan walaupun menyelisih syariat, tidak seperti itu. Tapi ibadah itu memang disebutkan, dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ibadah-ibadah hasil bikinan manusia, bukan ibadah-ibadah hasil dari perasaan manusia murni. Apa yang diajarkan oleh Rasul, ya lakukan. Apa yang dilarang oleh Nabi, yang tinggalkan. Dibangun di atas ibadah yang benar. Dan kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan mereka satu dalam hal akhlakul karimah. Apa yang terkait dengan akhlakul karimah yang dibolehkan, yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Nabi, ahlan wa sahlan. Dia lakukan, dia terapkan. Apa yang dibenci oleh agama, dia tinggalkan. Walaupun membekas dalam kebencian manusia, walaupun dengan ia bersikap untuk mendahulukan ridha Allah wa ridha. Naam. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memunculkan kemurkaan dari manusia, ia tidak peduli. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ia berpegang teguh terhadap amalan-amalan akhlak-akhlakul karimah yang dicontohkan oleh agama. Dan juga wa taqalidihim wa aqwalihim, dalam upaya untuk mencontoh mereka, taklid. Nah, dan juga keadaan-keadaan mereka. Islam inginnya sama. Wa yuridu minhum an yakunu ummatan mustaqillatan. Dan Islam menginginkan dari kaum muslimin menjadi umat yang berdiri sendiri, yang memiliki prinsip. Karena memang agama Islam itu sudah tersusun rapi aturan-aturannya. Bagaimana tata cara dan kaifiat sholat sudah diatur dalam Islam. Bagaimana tata cara berwudu sudah diatur oleh agama Islam. Bagaimana tata cara berdakwah sudah diatur di dalam Islam. Batasan-batasan yang dibolehkan dan yang dilarang, semua sudah disebutkan di dalam ajaran Islam. Tinggal kita melaksanakan apa? Sesuai dengan apa yang dicontohkan, sesuai apa yang disebutkan. Jangan melampaui batasan yang telah ditetapkan. Islam memiliki prinsip tersendiri, tidak mengadopsi dari agama-agama selain Islam. Ikhwan fiddin azza wa jalla, walaha sifatuha al-khassah. Dan Islam juga memiliki tata cara, sifat dan karakter yang khusus, tidak sama dengan agama lain. Ya. Kalau didapati ada agama selain Islam berdakwah dengan cara bermain musik, bahkan di tempat ibadah-ibadah mereka dilantunkan itu alat-alat musik tabuh, maka Islam tidak demikian. Ya. Islam jauh dari sifat taklid. Taklid itu adalah ittiba'u man laisa bihujjah bi ghairi hujjah. Mengikuti sesuatu yang tidak bisa dijadikan hujjah tanpa adanya hujjah. Yang bisa dijadikan hujjah adalah Allah dan Rasulnya. Apa yang disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Rasulnya pasti benar. Yang bukan hujjah adalah selain itu, selain keduanya. Harus diiringi dengan hujjah, alasan, dalil dan bukti. Nas yang membolehkan amalan itu. Kalau tanpa adanya dalil, maka amalan itu batil, tertolak, haram untuk kita menjalankannya dan melakukannya. Nah, ikhwani fiddin azzaqallahu iyyakum. Wa mizatuha al-ma'rufa, dan memiliki keistimewaan yang dikenal. Ma'al asaf asyadid, najidul muslimina fi asrina yajruna khalfahum bila rawiyatin wala basirah. Perkara yang sangat disayangkan, perkara yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, kita dapati kondisi kaum muslimin di masa kita ini, mereka berlari, ya, berlari di belakang orang-orang kufar, membebek orang-orang kufar, niru-niru latah dengan perbuatan orang-orang kufar, bahkan dalam peribadatan mereka. Lata, seperti yang saya contohkan pada perjumpaan yang lalu, dijadikan acara-acara akhir dari sebuah kegiatan yang disebut dengan renungan malam, ya, yang sempat mengenyam pendidikan umum, dia akan merasakan diadakan oleh lembaga kerohanian Islam yang ada di sekolah itu. Di momen-momen tertentu, di acara-acara tertentu, misalnya di acara pesantren Ramadan, terakhir, ya, setelah dia mengikuti rangkaian pesantren Ramadan, mungkin 10 hari, ya, tidak tepat. Dan mana, namanya aja pesantren Ramadan itu sudah tidak tepat. Orang kalau keluar dari pesantren itu disebut apa? Santri, ya. Ya, ini 10 hari di sekolah. Nah, acaranya sudah macam-macam sih. Nah, malamnya itu ada yang renungan. Ya, taruh di satu ruangan, dimatikan lampunya, dihidupkan lilin, kemudian ada yang membaca Al-Quran, ya, kemudian menerjemahkan, diterjemahkan Al-Quran itu. Biasanya itu dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan, diiringi dengan alunan kita yang sendu. Ya, panitianya meletakkan beberapa orang di sisi-sisi peserta, menangis. Peserta yang lainnya akhirnya ikut nangis. Persis dengan acara gereja. Anak-anak muslim melakukan hal itu. Ikhwan fiddin azzaqallahu iyyakum. Maka kaum muslimin di masa ini, mereka berlari. Tidak hanya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Niscaya benar-benar kalian itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, hatta law dakhalu jumadh bin dakhaltuhu, hingga ketika mereka, umat sebelum kalian, itu masuk dalam lubang sebuah hewan atau seekor hewan, pasti kalian akan mengikutinya. Kata para sahabat, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, ala faman. Apakah Yahudi dan Nasrani wa Rasul yang kau maksud? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini sekarang kaum muslimin justru berlari. Nah, bila rawiyatin wa basirah, tanpa pandang bulu dan tanpa ilmu. Nah, boleh gak perbuatan ini? Boleh gak kita mengikuti acara tersebut? Nah, jadi sekarang musimnya anak-anak muda, semua perayaan yang diadakan oleh mereka diadakan pula oleh muslim. Mulai dari ulang tahun, dengan beberapa jenisnya ulang tahun, hari ulang tahun kelahiran, sampai kematian, pernikahan, apalagi, ya, dan yang lain. Apa sejenisnya? pesta hantu itu apa namanya? Halloween. Ah, ya, bareng-bareng kaum muslim ini yang ada kan muslim diabadikan di medsos. Senior, diadakan berdandang layaknya hantu. Nah, kok senang dengan pesta setan kok senang? Itu kan pesta setan. Hantu itu setan apa? Geruk. Bersaudara, ya. Senang bareng. Tidak bisa membedakan mana muslim atau kafir. Padahal Islam sejak awal sudah membimbingkan kepada kita ahkamu syari'ah bunyat alal burdi an musyabahatil kufar. Hukum-hukum syariat itu dibangun menyelisihi kebiasaan, menyelisihi peribadatan orang kafir. Nah, sampai dalam masalah nama itu menyelisihi. Dalam masalah nama, pakaiannya, apalagi dalam permasalahan yang seperti ini, sakral. Ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Belum lagi acara-acara yang lainnya, ya, yang terulang, ya, talentin, manek, oh ya, manekin itu patung, ya, ditiru, yang niru berjenggot celana cingkrang juga, ya, semua terdiam, begini, kita nanti akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Diadopsi. Apakah dahulu Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, orang-orang mulia seperti itu manekin-manekinan kayak gitu? Nah, ya itu dulu mereka nggak tahu. Ustaz, kalau tahu akan melakukan seperti itu. Ini tuduhan, ya, vonis terhadap mereka orang-orang mulia. Nah, ikhwan fiddin azza wa jalla, wa kullu ma warada min al-gharbi fa huwa al-hasan. Dan anggapan mereka, ya, setiap yang datang dari barat mereka anggap baik. Wa kullu amalin yatunahu fa huwa al-jamil. Dan amalan yang datang dari mereka dianggap bagus. Bagus. Nah, walau khalaqad di wal khuluq fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun menyelisihi agama kita, walaupun menyelisihi akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dianggap oh bagus, kamu tertinggal, ya. Kamu tertinggal. Islam itu adalah Islam yang modern. Ya. Harus mempelajari ini, mempelajari itu, gak jumud. Wanitanya pun juga. Nah, apa kita itu? Sampai-sampai disebutkan oleh para orientalis dari negara Mesir bahwasanya Islam akan maju ketika jilbab-jilbab itu ditanggalkan, ya, dan juga Al-Quran justru yang dijilbab. Artinya Al-Quran jangan diangkat, wanita bebas keluar. Sampai demikian. Dan pengaruh mereka sudah merasuki hati-hati anak-anak kita. Anak-anak kita kalau tidak berpenampilan seperti mereka, haulai kufar, kurang pede, kurang percaya diri. Mereka anggap bahwasanya penampilan muslim adalah kampungan. Sehingga ada, ya sudah, digabung budaya, gimana caranya budaya kufar dan budaya Islam digabung. Akhirnya ada jilbab gaul. Ya, tahu jilbab gaul? Jilbab itu bukan di menutupi, sudah bukan fungsinya lagi jilbab itu, ya. Ya ayuhan nabiy qul li azwajin qul li banatika wa banatil mu'minin ayudnina 'alaihinna min jalabibin, agar mereka menjulurkan jilbab. Sekarang enggak dijulurkan, ini dibulat-bulatkan, kan. Nah, enggak brengesan. Gagal. Penampilan yang lainnya sudah menyelisih sama dengan mereka. Ini budaya, ya, tasyabuh. Nah, gak ada ceritanya jilbab gaul ini. Nah, Khalidin azzaillahu wa iyyakum. Belum lagi mereka-mereka yang mendiskreditkan, mengesankan miring wanita-wanita yang berhijab. Bahkan ada yang iri, ya, laki-laki iri dengan wanita-wanita bercadar. Enak ya, wanita-wanita bercadar itu mereka bebas melihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Karena katakan dia kamu bercadar, ya, kalau ingin bercadar. Nah, ikhwanuddin azzaillahu iyyakum muslim. Kemudian kata Syekh, Allahumma aiqadul muslimina min raqadatihim wa nabbihum min ghaflatihim. Beliau berdoa, ya Allah, bangunkan kaum muslimin dari tidur mereka dan ingatkanlah mereka dari kelalaian mereka dan satukan mereka di atas al-haq, satukan mereka di atas al-huda, dan juga satukan mereka cara pandang mereka. Innaka sami'un mujib, sesungguhnya engkau maha mendengar dan juga menjawab doa-doa. Nah, ikhwani fiddin azzaillahu iyyakum. Lalu kalau kita enggak boleh tasyabbuh dengan mereka, ini enggak boleh, nyamain mereka enggak boleh, acara mereka juga enggak boleh kita adakan. Ya. Lah semua enggak boleh, ya sudah kita naik ke mana? Naik haji pakai kuda aja. Kadang-kadang begitu emosi, ya. Ketika dinasihati oleh syariat, emosi juga enggak usah stres pikiran, enggak usah kaut-kautan sudah. Ya. Nah, mereka tidak tahu tasyabbuh yang dimaksud di sini tasyabbuh dalam apa. Maka kata Syekh, walaisal muradu an la nata'allam ma'alimuhu min sana'ati wa ikhtira'i. Bukan yang dimaksudkan itu, kita tidak boleh mempelajari apa yang mereka ilmui, yang mereka ketahui dari sina'ah. Ya, sina'ah ini penemuan-penemuan, ya, produksi-produksi mereka, produktivitas mereka. Belajar yang menemukan mobil orang mana? Ya? Mobil orang kafir, ya, komputer, ya. Orang kafir, aku nggak bisa bikin komputer. Dan memang agama nggak menyuruh aku bikin komputer. Paham ya? Beli aja apa itu. Ya, bikin itu susah. Motor yang bikin orang kafir. Orang Indonesia lebih pintar daripada mereka. Kenapa? Biasanya yang sudah dapat dari tokonya diganti lagi dengan orang Indonesia. Oh, banyak yang ukuran segini diganti yang kecil. Ya. Nah, sadernya yang panjang diganti, lan terputus. Ya, setirnya yang gini diganti yang gini. Itu orang Indonesia biasanya. Ya. Lebih pintar mereka. Nah. Bukan kita enggak boleh belajar itu, silakan. Ya. Penemuan-penemuan terbaru boleh, silakan. Fahadihi ulumun musya'a li kulli ahadin. Ini adalah ilmu-ilmu yang bebas bagi seorang untuk mempelajari. Nah, wa lahu amla biha minhum, bahkan kita lebih utama daripada mereka. Nah, penemuan-penemuan terbaru, sistem keamanan yang canggih, saya, ya, pendeteksi jari-jari, ya. Mungkin nanti ada langkah kaki. Langkah kakinya kayak gini nih, bulan. Mungkin nanti kok ini kok berbulu-bulu gini? Udah. Ya. Mungkin kita lebih utama dari mereka mengetahui yang seperti ini. Li'annana innana ta'allamuha nasta'miluha fi ma ya'mur bihi dinuna. Dikarenakan ketika kita mempelajari ilmu tersebut, kita akan menggunakan perkara itu pada apa yang diperintahkan, pada perintah agama kita. Nah, minas ibadil amni wassalam, berupa pencapaian keamanan dan keselamatan. Ya, barakallahu fiikum. Negara mengharuskan dan mewajibkan rakyatnya sholat lima waktu, misalnya. Kalau nggak sholat lima waktu, kena tilang. Mungkin nanti ketika dapat hidayah, ya pemerintah kita memasang CCTV, kemudian alat pendeteksi. Nah, masing-masing orang lewati sinar ini langsung ketemu. Pulang bernama ini, tingginya sekian, masjid. Nah, yang gak ke masjid, didenda. Dendanya kapan? Dendanya kalau bayar pajak kendaraan bermotor, misalnya. Atau kalau memperbarui KTP, keluar semua pelanggarannya, dendanya. Bisa. Muslim kalau menggunakannya, menggunakan cara yang baik. Nah, wa is'adil basyariyah, dan untuk membahagiakan umat manusia. Amma qaumuha bi'aidi tughatin musta'mirin, adapun jika hal tersebut tadi, ya, keadaannya cinaan, ikhtirah dari penemuan-penemuan teknologi itu dipegang oleh para tohut dari kalangan orang-orang kufar, fasatakunu adatan tahribun wa damarun bil alam, maka akan menjadi alat yang menghancurkan dan merusak. Nah, kecerdasan mereka, penemuan mereka digunakan untuk menghancurkan alam ini, menghancurkan umat manusia. Ikhwanuddin azzaallahu iyyakum, boleh belajar teknik, belajar elektro, silakan, tidak terlambat. Nah, bahkan kita lebih berhak dari itu. Jangan sampai pelajaran-pelajaran itu justru memalingkan kita dari kewajiban kita yang lebih utama, yaitu akhirat kita. Ya, ya selamanya dalam seperlunya. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan kajian ini. Babu qada'il fawaid wa tartibiha. Bab mengganti sholat yang tertinggal dan urutannya. Al-hadithul rabi' wal-khamsul, hadith yang ke-54. An-Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaum Al-Khandaq. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendatang atau datang di hari Al-Khandaq. Yani di hari Al-Khandaq, yaitu di hari pertempuran Ahzab. Nah, yang mana pertempuran Ahzab ini kaum Quraisy berkoalisi dengan orang-orang kafir di berbagai kabilah di Najd. Nah, sehingga mereka bisa mengepung kota Madinah. Lalu muncul strategi tempur pertama, ya, dari kaum muslimin adalah melindungi kota Madinah dari serangan mereka dengan Al-Khandaq. Al-Khandaq itu parit, ya, yakni digali parit yang besar agar mereka tidak bisa masuk kota Madinah. Kalau strategi dari mereka adalah benteng, ya. dari kufar benteng, dibangun benteng yang tinggi, tapi ini parit. Kesulitan seorang untuk masuk, masuk mati dia, atau dia berupaya menembus pasukan-pasukan pemanah akan bergerak, sehingga mereka berhari-hari ya, orang-orang kafir Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang mereka ingin menghancurkan kaum muslimin pun berdiam diri di luar kota Madinah ya, berhari-hari. Nah, Umar datang di hari mereka sedang bertempur di pertempuran Khandaq ini atau Ahzab. Ba'dama ghorabati syams, setelah tergelamnya matahari. Faja'ala yasubbu kufar Quraisy, kemudian ia mencerca orang-orang kafir Quraisy. Wa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-asr hatta kadat asy-syams taghrib. Lalu kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, aku hampir-hampir tidak menjalankan sholat asar hingga matahari tenggelam, atau belum menjalankan sholat asar sampai matahari tenggelam. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sallaituha. Nabi menimpali ucapan Umar ini mengatakan, demi Allah aku juga belum sholat. Dan belum sholat asar sampai matahari tenggelam. Qala, kata Umar ibnu Khattab, faqumna ila budhana fatawadda'a lis-salati fatawadda'na laha. Maka kami bangkit menuju budhan. Budhan jadi salah satu wadi, salah satu lembah yang ada di sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka menuju lembah itu untuk mengambil wudhu, berwudhu untuk menjalankan sholat. Lalu kami juga berwudhu di wadi tersebut. Fasallal asra ba'da maghribati syams. Lalu mereka sholat asar. Nah, atau lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentunya melakukan sholat asar setelah matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, tsumma shalla ba'da al-maghrib. Kemudian setelah menunaikan salat asar, lalu beliau melakukan atau menunaikan salat maghrib. Nah, hadis ini sebagai hadis bab ya, yang menjelaskan bagaimana melakukan salat qobaan ya, sebagai ganti dari yang tertinggal. Nah, kalau sholat tepat waktunya disebut adaan. Nama pepek adaan. Ya. Adaan sholat tepat pada waktu yang memang ditetapkan. Adaan. Kalau sholat di luar waktunya, ya, barakallahu fikum, ini namanya qadha'. Mengqadha' waktu sholat. Ikhwani fil din azza wa jalla, dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan Umar datang kepada Rasul dia melhamdak dalam keadaan matahari tenggelam sudah. Beliau radhiyallahu an mencercah kaum kufar. Sempat dulu kita bahas dan kita baca hadis ini ya. Semoga kata Rasulullah dan sahabat waktu itu, semoga perut-perut mereka dipenuhi dengan api ya. Jadi mencela orang-orang kafir. Kenapa sampai muncul cercaan dari orang-orang mulia ini kepada orang-orang kafir ketika ini? Li'annahum syaghaluhu 'an salatil 'ashr, karena mereka menyibukkan kaum muslimin dari menjalankan sholat asar sampai enggak sempat sholat asar. Enggak bisa ditinggal. Falam yusalliha hatta qarabati syams minal ghurub. Mereka belum menjalankan sholat hingga matahari itu sudah mendekati tempat tenggelamnya. Fa'aqsama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiq, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, tentunya dalam keadaan Nabi seorang yang jujur. Biasanya sumpah itu untuk membuktikan apa? Kesungguhan ucapannya, ya. Khawatir dinilai bahwasanya ia berdusta, tapi kalau Nabi bersumpah ini sebagai penegasan bahwasanya memang benar-benar Nabi ketika itu belum melakukan sholat hatta al-an, sampai sekarang ini, gitu loh maksudnya. Nah, apa fungsinya? Apa tujuannya Nabi mengatakan itu di hadapan Umar bin Khattab? Tatminan di Umar, untuk menenangkan hati Umar. Alladhi syaqqa 'alaihi al-amr, yang ketika itu hatinya merasa sempit. Ya, merasa sakit dengan orang-orang kafir atau perbuatan orang-orang kafir. Nah, ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ معه الصحابة. Kemudian bangkitlah Nabi berwudu, lalu diikuti para sahabat pun berwudu bersamanya. فصلى العصر بعد أن غربت الشمس. Kemudian Nabi melakukan salat asar setelah matahari tenggelam. Wa ba'da salatil asri salat maghrib. Setelah ditunaikan salat asar, lalu Nabi dan para sahabatnya melakukan sholat maghrib. Ikhwan fillah azzaallahu iyyakum. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah wujubu qada'il fawaid minas shalawatil khams. Kewajiban mengqada sholat-sholat yang tertinggal dari sholat-sholat lima waktu, ya. Tertinggal sholat, ya sudahlah, tertinggal sholat terus. Aku bangun subuh jam berapa? Jam 8. Ya sholat subuh sudah lewat. Besok ada, ya. Gak boleh. Lakukan ketika itu, ya. Jika memang dia tanpa unsur kesengajaan. Ya, bukan berarti boleh mengganti sholat yang tertinggal, artinya yang sengaja ditinggal, enggak boleh. Yang kalau sengaja ditinggal, ya sudah, enggak bisa diganti. Tahu ya? Jadi, qadha akbar. Kamu sholat apa kok enggak berhenti-berhenti? Habis sholat subuh, sholat terus sampai mendekat duhur. Anak total. Anak baru sholat ini umur 17 tahun atau umur 20 tahun baru sholat. Anak total sejak anak balik umur 12 tahun. Tak kali kamu berarti sekian ribu sholat rakaat. Ya sudah, tak cicil lah sekian subuh sampai duhur sholat. Mana ajarannya? Barakallahu fiik. Kalau sengaja ditinggal sudah terlewatkan sudah. Yang wajib bagi dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar yang dia lakukan ketika itu. Maka dia berada di bawah masyiat Allah Subhanahu wa taala, insyaa adzabahu wa insyaa ghafarlah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dosa-dosa itu. Jika Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, ikhwan fillah azzaallahu iyyakum, adh-dhahir yang kedua, anna ta'khiraha fi hadhihi al-qadhiyyah laisa nisyanan wa innama huwa 'amdan, walakin hadha qabla an tushra'a salat al-khawf kama rajahu ulama. Yang nampak dari pengakhiran waktu salat di sini, nah, laisa nisyanan, bukan karena lupa. Yang di sini dijelaskan di sini memang karena sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah amalan karena memang mau enggak mau dia harus lakukan pekerjaan itu untuk kemaslahatan jami. Akhirnya tertinggal. Ya. Akan tetapi syariat ini sebelum adanya salatul khauf, sebelum barakallahu fikum disyariatkan salatul khauf nanti akan dikaji juga di dalam kitab Ibnul Ahkam, yaitu salat karena takut. Itu ada kaifiyah tersendiri, satu berjaga, satu sholat, kemudian gantian yang sholat kemudian jaga. Nah, ada kaifiyah tersendiri, jadi ketika berjihad. Nah, diserang oleh kufar, mencekam suasananya. Maka adanya suatu khauf di situ. Nah, fihi dalil yang ketiga. Di dalam hadis ini terdapat dalil ala taqdimil ghaibah al-hadirah. Yang ini mendahulukan yang terlewat daripada yang sholat yang di waktunya. Fil qadha ma lam yadhiq waqtil hadir. Wa inda dzalika taqaddama na kaila tadhkur fawaid. Di dalam hadis ini terdapat dalil didahulukan yang tertinggal itu dari sholat yang baru saja dapat waktunya dalam qadha, didahulukan yang tertinggal dulu secara urutan, nggak sholat asar dulu dilakukan baru sholat maghrib, dengan syarat apa? Tidak sempit waktunya. Kalau waktunya luas, kalau waktunya sempit apa? Didahulukan yang maghrib dulu baru sholat, setelah itu sholat asar kalau sempit. Kenapa? Agar tidak semakin banyak yang tertinggal. Ya, paham? Datang sholat maghrib, kita belum sholat asar dulu baru sholat maghrib. Kenapa? Biar nggak terlewat lagi sholat isya. Kalau sempit waktunya, jangan asar dulu. Maghrib dulu lakukan, baru asar. Nah, kalau asar dulu, akhirnya maghrib kelewat, akhirnya diganti lagi maghribnya. Ya. Yang keempat, jawaz doa ala dhalim. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam lam yunkir dhalim. Bolehnya ad-doa ala dhalim. Ad-doa ala mendoakan kejelekan. Kalau ad-doa ila mendoakan kebaikan. Ya, bedanya ala dan ila. Ya. Bolehnya mendoakan kejelekan, mencar-car. Ya. Semoga Allah penuhi perut mereka dengan api. Nah, itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang zalim. Dikarenakan Nabi tidak mengingkari hal itu. Yang kelima, masyru'iyatut tahwinil musa'ib 'alal musabbi. Disyariatkan meringankan beban orang yang tertimpa. Dari mana ini diambil dalilan ini? Hah? Dari mana? Sumpahnya Rasul. Kenapa? Sumpahnya Rasul. Sumpahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sakit dadanya ketika itu. Rasulullah menenangkan. Wallahi aku juga belum sholat. Ya. Aduh, aku kecurian motor kemarin. Kita meringankan beban dia, sabar. Anak fokus, ya, itu maksudnya. Sabar, anak mobil, motor masih kurang. Nyatu bekas lagi, nyatu mobil baru terbaru, hilang. Yang kehilangan tenang. Iya ya. Iya. Beda kalau, ya, kebalik. Ya. Anak kehilangan motor kemarin, alhamdulillah ada cuma sepeda kemarin. Susah kan? Pikiran bisa tidur. Ya. Nah, jadi dan ini dikiaskan dengan lainnya. Ketika orang sakit, satu, masya Allah, tentu sekarang diinginkan Allah kebaikan. Ya. Allah menginginkan kalau ingin kebaikan, Allah segerakan hukumannya di dunia. Sabar, dapat raih pahala, meringankan. Yang keenam, jawazu halfis sabiq walau lam yustahlif. Bolehnya bersumpah bagi orang yang jujur walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Nah, kita pulang sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana wa